Okay, ya. Lagu kandas bersama Fildan. Ketemu lagi. Siapa mau follow Fildan, Instagramnya? Fildan4_Fildan. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Adem banget. Suaranya. Sesekian mendera akhir sebuah cerita. Kini kau telah berdua. Sekian.